yang tak mampu meredam derita hati, menunggu bidadari turun ke bumi. Sungguh ku tak bisa, tak bisa. Dengarkan kau lihat jendela cinta, buka untukmu cerita rasa. Harap cemasku menantikan sosok yang mencari sebuah penggalan cinta. Aku yang tak mampu meredam derita hati, menunggu bidadari turun ke bumi. Sungguh ku tak bisa, tak bisa, takkan pernah bisa menanti. Sungguh ku tak akan pernah bisa. Jauh ku melangkah mencari jalannya cinta. Sungguh baik beri ku rasakan. Jauh ku berjalan menyusuri gelap malam. Sampai kapan derita hati, menunggu bidadari turun ke bumi. Sungguh ku tak bisa, tak bisa, takkan pernah bisa menanti. Sungguh ku tak akan pernah.